Doa kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal fauza indal qadlah wa man nazilas syuhada iwa aisyas syuhadai wa nasra ala da. Artinya, ya Allah, aku minta kepada Engkau di muka pengadilan dan tempat orang-orang yang mati syahid dan penghidupan orang-orang yang bahagia dan pertolongan mengatasi musuh. Amin.